tiada sengaja ku amati dirimu, tiada sengaja ku terpikat padamu. Bukan hanya karena tingkah laku pula wajahmu. Adakah mungkin kau rasakan jua, ataukah hanya anganku melambung tinggi mencoba untuk meraih dirimu? Nun di sana hadirlah kau di sisi dalam suka duka, nyalakan api rindu yang pernah ada. Aku yang dulu yang pernah cinta dan tak berkesan bagimu. Hadirlah kau di sini dalam kelembutan, nyalakan api cinta yang telah padam. Aku yang kini mendambakan. Adakah mungkin kau rasakan jua, ataukah hanya anganku melambung tinggi mencoba untuk meraih dirimu? Nun di sana hadirlah kau di sisi dalam suka duka, nyalakan api pernah ada. Aku yang dulu yang pernah cinta dan tak berkesan bagimu. Hadirlah kau di sini dalam kelembutan, nyalakan api cinta yang telah padam. Aku yang kini mendambakan. Aku yang dulu yang pernah cinta dan tak berkesan bagimu. Aku yang kini mendambakanmu. Hadirlah kau dalam kelembutan, nyalakan api yang telah padam. Aku yang dulu yang pernah cinta dan tak berkesan bagimu.